Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Tahun 1996 saya pun masuk ke Fakultas Tarbiyah IAIN Susko, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, jurusan Bahasa Arab, Jalan Subrantas kilometer 15. Ingat, 15 bukan 11. Kalau 11 rumah sakit Gilo. Kawan saya satu kelas ada namanya Ustadz Muhammad Zaki. Itulah yang duduk di samping saya pakai jas warna hijau. Konal? Nah, itu kawan sekelas dulu, sama-sama kuliah di IN Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Jadi kami sudah berkawan sejak 1996, hari ini 2019. Berapa tahun itu sudah? 23 tahun pertemanan, persahabatan. Tapi tak pernah kata-kata menyinggung perasaan, tak pernah perbuatan. Apa kata orang Melayu? Sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apalah lagi hati manusia. Tahu telur ayam disangka? Banyak anak muda sekarang tak tahu telur ayam disangka, karena langsung aja dia makan ayam goreng. Sedangkan telur ayam disangka lagi tersentuh, apalah lagi hati manusia. Tapi 26 tahun kami berkawan, tak pernah tersinggung perasaan. Mungkin itulah yang menyebabkan hamba Allah yang dhaif datang malam ini memenuhi undangan, bukan ceramah, tapi datang menyambung balik tadi silaturahim. Ustaz Zaki sahabat kami, ayah beliau ayah kami, umi beliau umi kami, anak kemanakan beliau adalah anak-anak kami. Man ahabba ibsatallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wayun sa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Kalau lah datang kemari berniat berceramah, mungkin tak sanggup ceramah karena di depan buya, di depan umi, tapi datang kemari menyambung tali silaturahim. Ini memang betul-betul ustaz berkata dari lubuk hati paling dalam, ya. Pertemanan kami baik, hubungan kami baik, persaudaraan kami baik, tak ada pernah tersinggung sakit hati. Padahal waktu itu kami kuliah, mahasiswa baru, ditanya oleh dosen, Syukri, iya pak, dari mana kamu? Perimbo Melintang. Tamat dari mana? Ubul Watan Duri. Oh, Muhammad Zaki, iya pak dosen, dari mana? Dari Duri. Oh, anaknya Buya Hamka Riau. Ya, ayahnya ulama, atuknya ulama, pesantren besar, santri-santri banyak. Tapi tak ada sombong, tak ada angkuh masa itu. Ini kadang kawan-kawan awak ini bukan ayahnya ulama, baru imam masjid kampung. Udah hidung naik di atas. Cakap kadang tak tentu arah, kasar. Ingat, mungkin kawan kita tak dendam, mungkin kawan kita tak sakit hati, tapi otaknya ingat. Bagaimana sikap ustaz dengan orang yang sombong-sombong dulu? Saya tak sakit hati, saya tak dendam, tapi saya ingat. Ada pejabat di Riau, Waktu kami dulu di Mesir mengajukan proposal untuk minta belikan asrama mahasiswa Riau. Apa kata dia? Kami tak perlu dengan anak-anak Kairo. Kami tak perlu dengan anak-anak Kairo. 7 kata. Kami tak sakit hati, kami tak tersinggung. Tapi ingat, sampai sekarang kalau diundang tak mau saya datang. Mau diundang ke rumah, mau diundang ke kantor, mau diundang acara keluarga, tak mau saya datang. Kenapa? Dendam pusat? Tidak. Sakit hati? Tidak. Ingat aja sikit bahwa kata dia tak perlu. Maka hati-hati bercakap. Tak selamanya bintang itu terang. Malam ini tak nampak bintang. Tak selamanya bulan itu terang benderang. Tanggal 14, tanggal 15 memang betul dia bulan purnama, terang. Tapi jangan lupa, sampai masanya bulan itu akan sabit dan hilang. Bulan purnama hanyalah bongkahan batu-batu dan pasir. Tak selamanya kalian cantik, hai anak-anak gadis. Mungkin saatnya kalian adalah bunga yang mekar, harum, semerbak. Hari berganti, musim berubah, matahari bersinar, maka bunga pun menjadi layu, kuning, dan mati. Kalau kalian tak suka, bilang aja tak suka. Jangan sampai dia tertunggu-tunggu. Kalau padi, katakan padi. Jangan sampai tertampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi. Kalau tidak, jangan sampai ternanti-nanti. Jangan kalian PHP, pemberi harapan palsu. Jangan kalian sombong. Adinda, mau nikah sama abang? Apa kau kucing kurapi? Iya kalau dia tak dendam. Iya kalau dia hanya sekedar ingat. Kalau dia sakit hati, diambilnya air ludahmu, dibawanya ke dukun. Cinta ditolak dukun. Bertindak. Datang dukun bacakan. Kak kang telinga bosi mulut tusuk kaki gitu kunci-kunci Allah kunci Muhammad. Ah, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Oleh sebab itu maka hubungan kami sampai hari ini baik karena tak ada angkuh dan sombong. Tepat di mana ini orang dididik? Di mana lembaga yang bisa membuat orang tak angkuh, tak sombong? Padahal punya kekuasaan, punya keturunan, punya nasab yang baik. Itu tidak lain tidak bukan adalah hasil pendidikan di pondok pesantren. Sekarang Bapak Ibu dengar di mana-mana orang mengatakan cinta NKRI, NKRI harga mati, cinta bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hai orang-orang yang meragukan orang Riau cinta Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka 1945, 1937, datuk kami, moyang kami sudah mendeklarasikan cinta tanah air. Apa namanya? Hubbul Watan. Bukan sekedar slogan, bukan sekedar baleho. Tegak sampai hari ini. Hubbul Watan. Itu singkatannya, kepanjangannya hubbul watan minal iman. Bukan hadis Nabi, ungkapan para ulama. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Kenapa Tuan Syekh Faqih Abdurrahman, ayah dari Buya Hamka Riau, atuk dari Ustaz Muhammad Zaki, kenapa nama itu yang dia pakai? Tentulah itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dibuat nama Al-Ikhlas? Kenapa tidak Ar-Ridha? Kenapa tidak Tawakal? Kenapa dibuat Hubbul Watan? Untuk menunjukkan kepada orang dari Papua sampai ke Sabang, ini orang Riau, ini orang Duri, kami sudah cinta Indonesia sebelum negeri ini bernama Republik Indonesia. Sebelum 17 Agustus 1945, atuk kami, moyang kami, pendiri negeri bangsa sudah mengajarkan kami hubbul watan. Yang hari ini tempat kita berkumpul bersama di sini dididik Madrasah Aliyah Hubbul Watan yang tingginya bawahnya sanawiyah, dasar, sampai ke pendidikan sekolah tinggi agama Islam, hubbul watan. Apa maknanya? Supaya anak-anak ini bertakbir Allahu Akbar, tapi dia juga cinta Pancasila, cinta NKRI. Jangan ajari kami orang yang datang ke Riau mengajarkan orang Riau cinta NKRI sama dengan mengajar itik berenang. Betul. Sama dengan menggarami air laut. Betul. Mana buktinya? Ini hari ini kita tegak bangunan yang kokoh, besar, tegak berdiri. Macam-macam warna, silakan datang kemari. Ada yang hijau, diterima. Ada yang merah, diterima. Ada yang kuning, diterima. Ada yang abu-abu. Oh, itu rupanya bukan cat. Memang semen belum dikasih apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buya, berapa santri Hubbul Watan sekarang, Buya? 3 lokasi, 3000 orang dari mulai yang bawah sampai perguruan tinggi Ananda. Tapi tak bisa semuanya mondok. Di pondoklah membedakan mana santri, mana preman. Di pondoklah bisa dibedakan mana orang terdidik akhlaknya, mana yang tidak. Kenapa tidak bisa tinggal di pondok? Apakah orang tuanya tidak mengizinkan? Apakah anaknya lari? Apakah mereka mau keluar di warnet? Apakah mereka mau nonton TV? Kenapa mereka tidak tinggal di pondok? Karena asrama tidak cukup. Tak cukup asrama untuk menampung santri. Lagi-lagi lagunya Yadana Yadana. Datuk kita Tuan Syekh Faqih Abdul Rahman sudah berbuat mewakafkan tanahnya. Buya alim ulama, orang-orang kaya sudah berbuat memberikan semen, memberikan kerikil, memberikan batu bata. Kita akan ditanya di hadapan Allah, apa yang sudah kau lakukan? Kata yang paling berkesan yang saya dengar dari kata sambutan Buya Hamka Riau tadi adalah panjang ucapan terima kasih beliau, banyak kata-kata hikmah beliau, tapi satu yang saya garis bawahi tadi, duit yang sudah dibawa tak boleh bawa balik. Itu ngeri-ngeri sedap juga saya. Duit yang sudah dibawa dari Pekanbaru tak boleh bawa balik. Bapak ketawa, saya risau. Memangnya Ustaz ada bawa duit malam ni? Ada, banyak. Untung dompet tinggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, latus alunna yauma idzin alin na'im. Semua nikmat akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Kemana mata kau pandangkan? Kemana kaki kau langkahkan? Kemana tangan kau hayunkan? Insyaallah malam ini kita kalau ditanya Allah bisa menjawab, kemana kaki kau langkahkan? Ke Hubbul Watan. Kemana tangan kau ayunkan? Ke Hubbul Watan. Kemana mata kau pandangkan? Ke topi Ustaz Somad. Kenapa dia tak pakai peci lagi? Kemarin saya pakai peci, dipoto orang, dikirimnya ke saya, Ustaz Somad, kalau peci itu miring ke kiri, bini duo, miring ke kanan, bini satu. Untuk meninggalkan fitnah, saya robah topi ini. Nah, tak bisa dia lagi ngukur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemana mata kau pandangkan? Kepada yang baik. Kemana suara kau arahkan? Menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana harta kau berikan? Harta sudah kubelikan rumah yang besar, tinggal. Sudah kubelikan mobil yang mahal, tinggal. Sudah kubelikan motor yang hebat, tinggal. Sudah kubelikan cincin, gelang, subang, anting, gelang kaki, leher, tinggal. Asal dapat duit, beli cincin. Dapat duit, beli rantai. Dapat duit, beli gelang. Dapat duit, beli subang. Dapat duit, gelang kaki. Dapat, simpan, simpan, simpan. Mati. Diambil laki untuk modal kawin sekali lagi. Tapi cincin yang kau jual lalu kau belikan 2-3 sak semen, gelang yang kau jual kau wakafkan untuk besi beton tiang, kau belikan satu lokal, satu asrama, berapa harganya? 200 juta. Yang bisa satu orang, satu orang. Tak bisa satu orang, satu grup. Jamaah pengajian, majlis taklim, wirid yasin, ini dari kami untuk satu asrama, untuk satu lokal, mengaji anak-anak, belajar sorob. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobat, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtum, dorobna. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita akan mati dimakan cacing tanah. Ini semuanya calon-calon mayat semuanya. Yang di hadapan saya ini semuanya akan mati semuanya. Ibu pikir ibu tak akan mati? Mati. Ustaz janganlah tunjuk kami. Oke, bapak pikir bapak tak akan mati? Mati. Anak tinggal, bini tinggal, rumah tinggal, jabatan tinggal, kekuasaan tinggal, semuanya tinggal. Apa yang akan kau bawa mati? Illalladzina amanu. Iman. Disinilah iman itu ditanamkan. Di hubbul watan iman ditanamkan. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Iman itulah yang ditanamkan di hubbul watan, sehingga Belanda lari tunggang langgang lintang pukang, Jepang pulang. Kenapa? Karena nenek moyang kita berjuang. Kalau tak mati, kata Allah, tidak. Karena mereka punya keyakinan yang kuat luar biasa, iman dan amal soleh. Itu saja yang akan kekal dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas? Ini perlu saya tanya, supaya nanti jangan sampai selesai acara saya telepon ke hubul watan, berapa terkumpul, berapa kelas yang dapat. Satu kelas pun tak cukup, Pak Ustaz. Kenapa? Tak jelas suara Ustaz tadi malam. Nah, ini tak ada alasan lagi. Sudah saya tanya, suara jelas? Jelas. Cincin-cincin, gelang-gelang sudah siap? Saya acara Persatuan Dokter-Dokter, Persatuan Pengacara-Pengacara, namanya Naqabatul Atibba wal Muhami di Mesir. Penggalangan dana untuk dikirim ke Palestina. Dibawalah karung beras. Di situ dengan mata kepala saya sendiri saya tengok ibu-ibu membuka gelang. Gelang masuk ke dalam. Cincin-cincin itu masuk ke dalam karung beras. Dikirim ke Palestina untuk jihad fisabilillah. Apakah itu terjadi di Duri? Kita tes. Mana karung beras? Tengok dulu, mana yang besi putih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Ada cincinmu 5, ada gelangmu 2, yang 4 kau simpan, yang 1 kau masukkan ke kotak, itulah yang akan kau bawa mati. Yang 4 akan tinggal di dunia, diperebutkan oleh anak. Kadang anak ini tak terlalu semangat, menantu pula yang luar biasa. Waspada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad datang malam ini ke Duri menyambung silaturahim dengan Buya keluarga besar Tuan Syekh Faqih Abdurrahman. Dulu 6 tahun, 5 tahun yang lalu saya sudah tausiah di sini, tepat di samping makam Tuan Faqih Syekh Abdurrahman, ayah dari Buya Hamka Riau. Cuman waktu itu orang tak seramai ini. Waktu itu belum masuk TV One lagi. Tapi malam ini melimpah luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan, kami baru tahu sekarang Ustaz punya hubungan dengan Ustaz Zaki, sudah lama. Datang saya haul, saya tausiah haul datuk kami, bersilaturahim datang kemari. Ulang tahun makan hilir di rumah Pak Anas Makmun, tausiah jumpa dengan Buya. Sudah lama hubungan ini. 23 tahun yang lampau sampai hari ini tak pernah putus genting, tapi tak putus genting karena jauh, jarang-jarang datang, tapi jarang datang itu pun membangkitkan semangat. Apa kata orang Arab? Zurriban tazdat hubban. Jarang-jarang jumpa bertambah kasih sayang. Itu tadi ketua panitia, nama lengkap tak ingat, saking akrab selalu kami panggil Uyung Sanusi. FB ada. Hari ini berjumpa, cuma nampaknya beliau jauh lebih muda sekarang. Saya tengok balehonya tua. Itu yang duduk di samping saya, adik kelas Ustaz Yahya. Ustaz Yahya dari Panipahan. Beliau bawa pula saya ke kampung halaman beliau di negeri Terapung Panipahan, ceramah. Bahkan malam ini pun beliau meminjamkan rompinya. Ini dari beliau nih, pakai. Saya heran, kenapa dikasih saya rompi? Memangnya ada penembak sniper dari atas? Ini aman. Pak Kapolres menerjunkan 100 personel untuk mengamankan. Bapak-bapak Dandim TNI hadir. Untuk apa dikasih rompi? Lama saya renung. Setelah saya tengok di kaca, oh, patut dikasihnya rompi biar nampak agak gemuk. Cuma dua kali dipesankannya tadi, sebelum balik jangan lupa buka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kawan kita itu menutupi kekurangan kita. Kita ini kurang. Abdul Somad banyak kelebihan. Ada kekurangannya. Kurang berat sikit. Tinggi 175, berat 50, kurang 15 kilo. Idealnya kalau kita 175, kurang 110. 110 kurang, maka mestinya berat 65. Itu baru ideal. Saya kalau 65 udah main sinetron saya dah. Ini kawanku ini, abangku ini, kakak kelas kami ini kurang, maka ditutupinya, dipoles-polesnya sikit. Ini direkam. Bagaimana supaya ustaz ini kan hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Tapi kalau di-upload nanti videonya di YouTube hitam, apa kata orang yang mengejek-ejek? Ustaz sesat, mukanya hitam. Maka sahabat, kawan itu menutupi aib kekurangan kita. Bagaimana caranya biar supaya ustaz ini nampak putih? Dipasang lampu banyak-banyak, bercahaya lah. Orang pun menonton nanti, masya Allah, belum Ustaz Somad ceramah sudah menambah cahaya nur, kata. Dia tak tahu lampu dah berapa banyak dipasang. Kawan kita adalah orang yang menutup aib kita, bukan membukakan cacat kita. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup cacatnya pada hari kiamat. Jangan kita buka kan, ustaz, ini tetangga saya suaminya selingkuh, apakah saya buka aibnya? Jangan bukakan aibnya, tutupi. Jadi kalau gitu kita biarkan aja dia selingkuh. Lapor ke Pak Polisi. Pak, bukan diombar bombardir cerita di ayak-ayak kemana-mana. Ini adalah negeri hukum. Hukum harus tetap ditegakkan. Ini adalah negeri Islam. Maka harus ada akhlakul karimah. Islam bicara tentang hukum. As-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Tapi Islam juga bicara tentang akhlak. Faman afa, siapa yang mau memaafkan. Wa aslaha, siapa yang mau berdamai. Fa ajruhu ala Allah, Allah akan memberikan balasan. Oleh sebab itu sambung silaturahim. Malam ini kita sambung silaturahim semua. Hadir utusan dari Bapak Bupati, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Kenapa asik wakil-wakil aja sekarang? Karena memang sekarang lagi tren orang ingin jadi wakil. Contohnya wakil rakyat. Oleh sebab itu maka, apakah hubungan Ustaz Somad dengan Pak Bupati Bengkalis kurang baik? Sangat baik. Ulang tahun Bengkalis, saya diundang Pak Amril Mukmin. Saya ketemu dengan adik beliau, saya ketemu dengan emak beliau, saya pergi ke rumah mertua beliau di dekat Danau Buatan. Hubungan kami sangat baik. Lalu kenapa begini Pak Ustaz? Kita maklum, kita paham. Kalau bersaudara, jangan suhuzon. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan banyak-banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena prasangka adalah dosa. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang. Al-insan manusia, makanul khata wan nisyan, tempatnya silap, salah dan lupa. Manusia silap, salah, lupa, cacat, kurang, bodoh, busuk, bau. Itulah manusia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, manusia tak ada yang baik. Atas ketombe, kaki pecah-pecah, ketiak, jangan tanya lagi. Makanya iklan di TV itu semuanya untuk kulit, untuk rambut, untuk kuku, untuk macam-macam. Kenapa? Karena manusia busuk. Kalau kayu gaharu dibelah, keluar harum semerbak gaharu. Kalau bunga dipetik, harum mawar luar biasa. Tapi kalau manusia, tak ada yang memancarkan harum semerbak kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Anas bin Malik bercerita, kucium tapak tangan Nabi, athyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Kucium tapak tangan Nabi, lebih lembut dari sutra. Kucium tapak tangan Nabi, lebih harum dari semerbak kasturi. Tadi tapak tangan Ustaz Somad kami cium harum juga. Setengah botol minyak wangi dikasih Ustaz Yahya. Sebelum keluar tadi kami ke kamar, lepoh-lepoh. Awak habis tambal makan belacan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kelebihan kita ini apa? Kelebihan kita adalah karena kita punya buya, karena kita punya umi, karena kita punya dato, karena kita punya kawan, kita punya sahabat, maka sambung lagi tali silaturahim. Kalau tidak dibuat acara malam ini, saya tak jumpa dengan bapak-bapak polisi, saya tak jumpa dengan bapak-bapak TNI, tak jumpa dengan bapak-bapak kades, tak jumpa dengan bapak-bapak pejabat, tak jumpa dengan alim ulama. Malam ini tersambung balik. Yang jauh-jauh didekatkan, yang retak-retak direkatkan, yang putus-putus disambung. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tapi kalau kita bisa memaafkan, bisa sambung tali silaturahim, maka ini semua akan berujung pada kebaikan-kebaikan insyaAllah. Amin. Kalau hati sudah baik, maka muka pun mudah tersenyum. Kenapa tadi ibu-ibu, bapak-bapak memanggil adik-adik, bahkan anak-anak merekam dalam perjalanan sampai buya kehilangan selop sendal. Saking kan semangatnya jamaah, Ustaz, buya. Mereka bisa tersenyum, bisa melambaikan tangan karena hatinya baik. Makanya yang pertama kali dimintakan itu kelapangan hati. Nabi Musa menghadap Fir'aun, apa yang pertama dia minta? Rabbishrahli sadri, lapangkan hati. Wayassirli amri, mudahkan urusan. Wahlul uqdatan min lisani. Tiga nih mesti sejalan. Pertama, lapangkan hati. Kalau hati sudah lapang, mudah urusan. Kalau urusan sudah mudah, ngomongnya lancar. selama saya menyampaikan tausiah ini, kira-kira Bapak Ibu paham tak yang saya sampaikan? Nah, itu menunjukkan hati lapang tuh. Kadang ada orang itu bicara udah setengah jam, tak tahu kita entah mana ujung pangkal. Tak tertangkap kita. Acaranya di Hotel Grand. Saya dengan kawan saya. Kawan saya tanya, "Mat, iya. Paham tak kau apa yang dikatakan Bapak itu?" "Tidak. Aku pun tak paham," kata dia. "Kita sama-sama tak paham. Kenapa kau ngangguk? Ngangguk aja apa salahnya?" Tiga ini mesti ada. Lapang hati, mudah urusan, bicara lancar, yafqahu, orang paham bicara kita. Jangan sampai ketemu dengan makhluk bumi pakai bahasa langit. Oh, Ustaz Somad nyindir pembawa acara tadi ya. Nah, ini pondok pesantren. Hubbul waton pondok pesantren. Hubbul cinta watan tanah air pakai bahasa Arab. Madrasah bahasa Arab. Aliyah bahasa Arab. Hubbu bahasa Arab. Al-watan bahasa Arab. Maka tak perlu lagi pakai bahasa Arab. Apa kata Buya tadi? Bahasa Arab udah main-mainan kami itu semua. Bahasa Inggris. Ada pesantren yang tidak mau pakai bahasa Inggris. Ustadznya anti bahasa Inggris. Jangan pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa orang kafir. Bahasa Inggris bahasa orang munafik. Tak sesuai antara tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Adik-adik, anak-anakku yang sudah bahasa Inggris, lanjutkan. Kalianlah yang akan menerjemahkan ceramah Ustaz Abdul Somad bilingual pakai translate by English language. Amin. Sehingga nanti ceramah Ustaz Somad di YouTube itu tidak hanya dipahami oleh orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, Singapura, hanya 6 negara, tapi akan dipahami juga oleh orang yang nun belum mendapat hidayah. Mereka ingin mencari-cari pengajian Islam di YouTube. Islamic Studies on YouTube.com. Enter, keluar video. So much. Tengok. Dengar-dengarnya, wow, amazing. Tengoknya. Translate by English language. Prison student hubbul watan dun. Siapa yang tak bangga kita? Betul. Oleh sebab itu nanti tugas untuk santri, santriwan, santriwati hubbul watan, terjemahkan ceramah pendek Ustaz Somad. Yang banyak itu tinggal cari saja, banyak videonya. Ini ada saya. Ini tugas yang pertama. Tugas Ustaz Bahasa Inggris, kasih siswa itu tugas supaya mereka menerjemahkan ini dalam bahasa Inggris. Besok lokal tes satu-satu, suruh terjemahkan. Salah nikah udah bagus, saya menyesal nikah udah tua. Alhamdulillah saya nikah muda tuh baik, begitu habis sunat nikah langsung. Nah, pendek aja kan? Terjemah pakai bahasa Inggris. Tak jelas Pak Ustaz, nanti saya kirimkan ke Ustaz Zaki. Apakah nikah muda itu salah? Nikah muda bagus, saya menyesal nikah gak tua. Alhamdulillah saya nikah muda itu baik, begitu habis sunat nikah langsung. Nah, terjemah pakai bahasa Inggris. Kita cari video lagi ya. Yang pendek-pendek aja, jangan yang langsung panjang-panjang. Jangan lagi foto begini, perempuan-perempuan jangan lagi foto begini. Banyak saya tengok asal foto. Dia tak tahu ini artinya apa, jadikan nasi yang kedua. Nah, terjemahkan. Singkat, pendek, dua video itu aja. Nanti kalau sudah ada terjemah Inggrisnya, kirim ke saya, biar saya like and share. Ini penting. Bilisani qaumihi. Untuk apa berdakwah dengan bahasa kaumnya? liubayina lahum, supaya jelas bagi mereka. Ceramah kepada orang duri memang sudah biasa, orang duri orang Islam, tapi berceramah kepada Eropa yang sebagian belum tersentuh dakwah Islam, yang belum mengenal Allah. Bayangkan kalau Asmaul Husna tadi diterjemahkan, rekam, buat videonya, terjemahkan ke bahasa Inggris. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ini lagi ada yang mantap lagi Pak Ustaz. Apa namanya? Instagram. Ada anak muda nanya saya, Ustaz punya Instagram? Punya, saya bilang. Yang mana Ustaz? Itu yang followernya 6,5 juta. Nah, oleh sebab itu maka saya cuma mau ngasih tahu, follow lah. Ikut-ikut. Isinya yang baik-baik semua. Orang lain mengupload lagu dangdut, anak Hubbul Wathon mengupload solawat badar. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ustaz Somad cuma suara saja, tidak ada musiknya. Belajar dengan Ustaz Zaki. Ustaz Zaki mengalir darah seni dalam dirinya. Musik-musik yang Islami, yang religi. Tak ada itu musik Islami. Mana ada musik religi? Bacalah kitab. Nah, ini dia kalau sama anak Hubbul Wathon duri, darah seninya ada, air seninya tanya lagi. Kira-kira bisa tak guru tahfiz diangkat, diambil gajinya dari uang negara? Bisa? Bisa. 100 guru tahfiz diangkat oleh Pemko Kota Jambi. Saya setiap ceramah ke daerah-daerah, itu yang baik-baik saya ambil. Waktu ke Jambi, ah ini bagus program dari Jambi. 100 guru tahfiz diangkat oleh Kota Jambi. Bisa. Untuk PNS tak bisa, karena dia terkait dengan pusat BKN, Badan Kepegawaian Nasional tidak mau kasih karena terlalu besar. Tapi kebijakan bupati, wali kota, gubernur bisa diangkat melalui apa namanya? Honda, honor daerah. Memang dia honor, tapi besar. Bahkan gajinya Ustaz Somad dosennya ya, gajinya berapa? 2 sen. Karena gajinya dari pusat Kementerian Agama, tapi guru tahfiz dari sekolah dapat, honor daerah dapat, dari wali murid dapat, maka 3 jalur gaji dia peroleh. Maka bersemangatlah pegiat-pegiat tahfiz Al-Quran. Siapa bilang tidak bisa? Tapi ini bupati, wali kota, gubernur takut, karena dia diawasi 3 yang akan menangkap: BPK, KPK, Inspektorat Jenderal. Bapak Bupati, kenapa tak alokasikan dana untuk guru bahasa Arab? Kami takut Ustaz, nanti datang KPK, BPK, Inspektorat Jenderal, temuan kami ditangkap. Jadi Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota tak berani, kami tak berani. Bagaimana supaya berani? Kami akan berani kalau ada payung hukumnya Pak Ustaz. Apa itu payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis, semua guru-guru diangkat honor daerah untuk mencerdaskan umat, menjadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bisa apa tak bisa? Bisa. Siapa yang membuat peraturan daerah? DPR. 1 kabupaten 45 sampai 50 anggota dewan. 1 provinsi 50 anggota dewan. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi. Mereka yang mengeluarkan peraturan daerah. Maka keluarlah perda-perda yang menolong agama Islam. Kita tetap pakai Pancasila, kita tetap pakai kebinekaan, kita tetap pakai demokrasi. Tapi nilai-nilai Islam kita masukkan. maka bicara kita tidak keluar dari konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Bupati, wali kota, gubernur berani mengangkat guru agama. Kenapa? Karena ada payung hukumnya perda. Yang membuat perda DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi. Yang memilih DPR nyambung. Dari bunyi cakapnya sampai tak nyambung. Tahap begitu Ustaz. Inilah yang akan memilih anggota-anggota dewan yang akan mencoblos gambar mereka nanti hari Rabu 17 April pagi. Ini jangan-jangan Ustaz Somad mau kampanye ini. Kampanye apa? Saya bukan jurkam, saya bukan caleg. Ini jangan-jangan Ustaz Somad nyalek ini. Terus terang, jangan tersinggung. Saya tak level saya caleg ini. Level-level saya wakil presiden. Saya cuman mau kasih tahu supaya suara umat Islam yang bergemuruh ini jangan sampai mubazir. Tablik akbar ramai. Salat Jumat ramai. Idul Fitri, Idul Adha ramai. Tapi kenapa suara umat Islam minim di legislatif, minim memperjuangkan aspirasi lewat politik? Karena tidak berkontribusi dalam politik. Maka jangan sampai golput. Dudukkan caleg-caleg yang komitmen terhadap ajaran Islam. Alumni pesantren, mantap. Didudukkan dia. Nanti kalau alumni pesantren jadi anggota dewan, dia akan radikal, anti kebinekaan. Negeri ini merdeka karena ulama yang berteriak Allahu Akbar. Betul? Negeri ini merdeka karena santri-santri. Makanya ketika PKI bergejolak, PKI mengamuk. Siapa yang pertama dibunuh oleh PKI? Pesantren, ulama, buya, kiai, tentara, polisi, walaupun tidak Islam. Ingat apa yang dialami oleh DI Panjaitan. Apa kata mereka? Darah itu merah, jenderal. Mereka tembak kepalanya. Padahal DI Panjaitan tidak Islam, karena komunis, anti agama. Tidak ada tempat bagi komunis di negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir! Ustaz ngomong gini tak takut. Apa ditakutkan? Tentara di kiri, polisi di kanan. Jangankan komunis, razia pun kita tak takut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, detak jantung manusia dalam genggaman kuasa Allah. Kalau Allah mau dipicitkannya saja mati orang itu. Tapi harus ada usaha dari kita. Di sinilah kita diajarkan akidah yang benar. Jangan kau sembah apapun, jangan sampai kau tak bertuhan. Karena engkau hanya bertuhan kepada dia. Siapa dia? Qul huwallahu ahad. Meminta hanya kepada dia. Allahus samad. Dia tak beranak, dia tak mengalirkan darah, dia tak keluar dari rahim. Lam yalid walam yulad. Kau pejamkan mata, kau tengok warna hijau, merah, hitam, kuning, kelabu. Itukah dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana dengan hubungan tetanggamu yang tak Islam? Konghucu, Katolik, Kristen. Hubungannya jelas. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tak menyembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum. Walian, kau jangan ganggu kamar aku, aku pun tak akan mengganggu kamarmu. Jaga kamar masing-masing. Ini yang jadi masalah ini kan, orang mengganggu tetangganya. Judul lagunya Selimut Tetangga. Apa kau tarik selimutnya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di pondok pesantren semuanya dibangun dan dibina. Gedung Profesor M. Arsyad Talib Lubis. Siapa pula ini? Muhammad Arsyad Talib Lubis, punya guru namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum mufti kerajaan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara. Muhammad Arsad Talib Lubis, Lubis di ujung namanya, itu adalah suku Mandailing. Lubis, Nasution, Siregar, Harahap, Mandailing. Sedangkan yang di atas Batak Toba, Raja Gogok, Senan Bela, Uta Ginjang, Uta Julu. Tapi kita semuanya diikat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Makkah, ulama-ulama punya majlis di Masjidil Arab. Saya tanya sama orang di Makkah, Syekh, ya, Syekh lama talaqqi di Makkah, ya, namanya Syekh Abdul Rahim Al-Banjari. Al-Banjari berarti dia orang dari Kalimantan Selatan, Banjar. Selama Syekh belajar di Makkah, mana tiang yang paling ramai jamaahnya? Oh, itu tiang Ustaz Somad. Di situ tiang yang paling ramai dulu. Siapa yang mengajar di sana? Yang mengajar di sana namanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandi. Al-Banjari, Banjar. Al-Minkabawi, Minangkabau. Al-Fadani, Padang. Al-Mandili, rupanya Mandailing Natal. Itulah keluarga-keluarga Muhammad Arsad Talib Lubis, orang Mandailing, juga belajar di kota Makkah Al-Mukarramah. Muhammad Arsad Talib Lubis punya guru bernama Syekh Hasan Maksum, orang Melayu Delhi. Orang Mandailing belajar kepada orang Melayu, orang Melayu belajar kepada orang Mandailing. Biasa dalam dunia keilmuan Islam, Syekh Hasan Maksum belajar kepada Imam Masjidil Haram, pulang ke Medan mendirikan ormas, itulah dia bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Kenapa nama Syekh Arsad Talib Lubis yang dimuat? Muhammad Arsad Talib Lubis punya keilmuan yang luar biasa. Ilmu hadis ada nama judulnya Mustalahul Hadis. Dulu kami pakai di sekolah Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dalam bidang perbandingan agama, dialog antara Islam dan Kristen, saya punya bukunya. Dicetak oleh penerbit Bulan Bintang. Adik-adik yang dari Fakultas Usuluddin, Usuluddin ada 3 jurusan. Jurusan Tafsir Hadis, jurusan Filsafat Akhlak, Akidah Filsafat. Tapi ada jurusan perbandingan agama. Kalian yang tidak kenal dengan Muhammad Arsad Talib Lubis, kalau Afrika Selatan punya kebanggaan bernama Ahmad Dedat, kalau India punya kebanggaan bernama Zakir Naik, maka Indonesia punya kebanggaan yang luar biasa. Sebelum Dr. Yahya Walone, sebelum Ibu Irene Handono, siapa dia? Itulah dia, Profesor Dr. Muhammad Arsad Talib Lubis. Dakwahnya tidak hanya ke Islam, dakwahnya bukan hanya di pesantren, dakwahnya kepada siapa? Dialog Islam Kristen. Saya yakin dan percaya kenapa nama itu yang dipilih, ada rahasia di balik itu semua. Bukan kebetulan. Dalam lubuk hati yang paling dalam, saya berkeyakinan namanya diabadikan. Tapi anak-anak Hubul Watan, santriwan-santriwati Hubul Watan harus mendalami kitab beliau, buku beliau, kitab perbandingan agama Islam Kristen. Saya baca dialog-dialognya, referensinya. Ternyata Muhammad Arsad Talib Lubis tak hanya hebat bahasa Arab, tapi juga hebat bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Beli bukunya, baca bukunya, adakan bedah buku, hafalkan kepada kepala anak-anak kita, kuat akidahnya, maka dia akan berkeyakinan bahwa Isa adalah Rasul utusan Allah, bahwa Isa adalah Nabi yang dipilih Allah, bahwa Isa adalah yang dulu memberikan kabar gembira, yakti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang setelah aku nanti di akhir zaman, Nabi terakhir 571 tahun setelah Isa, datanglah dia orang yang diberikan kabar gembira tentang kedatangannya. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini pesantren Hubbul Watan Duri. Semua nama-nama yang ditulis bukan hanya sekedar memenuhi dinding-dinding saja, tapi penuh dengan makna-makna yang tersembunyi di baliknya. Ada yang tersurat, yang tertulis, ada yang tersirat di balik itu semua. Maka ini semua untuk bekal kita di hadapan. Oh, itu sorban saya tadi. Sempat juga saya cemas kemana tadi. Cuman jangan nampakkan tadi kan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari cara mengambawanya nampaknya keberatan adinda kita. Entah duit itu kerincing, wallahu a'lam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai Chausiah ini jam 10 kurang 15. Sekarang pas jam 11 kurang 15. Pas 60 menit sudah saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Apa poin ceramah Ustaz? Yang pertama, jaga silaturahim. Yang kedua, jaga lidah jangan sampai kasar menyinggung perasaan orang-orang, ingat sampai mati. Yang ketiga, harta akan tinggal semuanya. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa warnanya abu-abu 2000 perak banyak? Ustaz janganlah sepelekan duit 2000 Ustaz. Walaupun 2000 nanti akan sebesar bukit Uhud di akhirat nanti Pak Ustaz. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nanti dihitung, sebutkan semuanya. Kita tidak curiga duit ini digelapkan. Ini di tempat yang baik, bersama orang yang baik, dalam majlis yang baik. Tapi tentu setan tetap ada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh sebab itu maka mesti ada klarifikasi, harus ada tabayyun. In ja'akum fasiqun, kalau datang kepada kamu orang fasik, fatabayyanu, harus ada klarifikasi, harus ada penjelasan yang baik-baik. Banyak orang sudah putus asa dengan keadaan bangsa saat ini. Ada yang mengatakan Indonesia akan hancur, ada yang mengatakan Indonesia akan bubar, ada yang memprediksikan kita akan dirusak oleh narkoba. 1,6 ton tertangkap oleh Badan Narkotika Nasional, dibantu oleh tentara TNI Angkatan Laut. Ternyata itu narkoba diselundupkan dari luar negeri, dicampakkan pakai batu ke dalam laut, ditarik oleh kapal tongkang, dibawa ke tepi pantai-pantai kita, lalu dibawa pelabuhan-pelabuhan tikus. Banyak orang kaya mendadak gara-gara menjadi bandar narkoba, berteriak tengah malam sakau sakit dalam keadaan bodoh, akhirnya mati. Orang yang terkena narkoba cuma 4 saja: bodoh, gila, mati, penjara. Pilihlah mau yang mana. Apa yang bisa menyelamatkan anak kita dari narkoba? Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak cucu keponakan kita dari narkoba selain pondok pesantren. Yang sudah mendaftarkan ke pondok pesantren Hubbul Watan, alhamdulillah. Yang belum juga mendaftarkan, na'udzubillah. Daftarkan segera sebelum penutupan tanggal berikut ini. Kami sudah lama mau daftarkan anak kami Pak Ustaz, tapi tidak diterima Pak Ustaz. Kenapa tidak diterima? Karena asrama tak cukup Pak Ustaz. Ini yang menanggung dosanya siapa? Orang-orang kaya Riau, orang-orang kaya di Bengkalis, orang-orang kaya di Bumi Lancang Kuning ikut menanggung dosa karena membiarkan santriwan-santriwati tak bisa mondok, padahal orang kayanya banyak. Hei orang-orang kaya yang punya sawit sejauh mata memandang, hei orang-orang kaya yang punya pokok gotah banyak, ingat bapak-bapak yang kaya-kaya, yang punya sawit banyak, yang punya karet banyak, mati engkau meninggalkan dunia, karetmu tinggal. Belum ada orang Riau mati bawa brondol. Tinggal sawitmu, tinggal gotah karetmu, kau akan mati menghadap Allah membawa kain putih, rumah besarmu tinggal, akan dijual ahli waris, mobilmu tinggal, akan mereka ganti nama BPKB, mereka bawa ke kantor Samsat, istrimu jelas akan diambil oleh perondong manis. Apa yang akan kau bawa mati menghadap Allah? Kalau pernah kau belikan 2-3 sak semen, kalau pernah kau sapu kepala anak yatim, maka besok datang kemari. Yang hari ini tak bawa duit, yang malam ini tak bawa duit, datang besok kemari, jumpai kepala sekolah. Assalamualaikum Bapak Madrasah Aliyah, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Ubul Watan, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa guru yang belum digaji? Berapa jendela yang belum dipasang? Berapa sak semen lagi? Bapak mau bantu? Enggak, tanya aja. Tolonglah. Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Intansurullah. Kalau kau tolong agama Allah, kalau kau tolong majlis tempat menuntut ilmu Allah, kalau kau tolong hamba-hamba Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Sabbit aqdamakum. Allah akan mengokohkan kakimu pada saat di padang mahsyar. Tak ada satupun yang bisa menguatkan engkau kecuali kekuatan dari Dia. Siapa Dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bangga karena kita mayoritas. Karena dulu Andalusia dulu pernah mayoritas Islam. Andalusia itu di mana, Pak Ustaz? Saya sebut Andalusia, banyak yang tak tahu Andalusia. Mana Andalusia? Tapi kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh, itulah Andalusia. 700 tahun Islam berkuasa di Andalusia. Pernah menjadi mayoritas, pernah menjadi raja-raja Islam, pernah menjadi dokter-dokter Islam, pernah punya rumah sakit Islam, pernah punya perannya kerajaan Islam. Tapi hari ini tinggal puing-puingnya saja. Masjid besarnya menjadi museum, menjadi tempat sejarah. Orang berkata, tuh Andalusia, dulu Islam pernah berkuasa. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi, wala yu'la alaih, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi kalau kita tidak menjaganya, kita tidak sekolahkan anak-anak kita ke pesantren, kita tidak hidupkan pondok pesantren, kita tidak cintakan anak kita kepada ulama, kita tidak didik mereka dengan berpakaian panjang, berbaju Melayu, berbaju kurung, menutup aurat, pakai jilbab, kita biarkan mereka berjalan dengan laki-laki yang tak mahram, bonceng sana bonceng sini, duit diulur terus, pakai narkoba, disuntikannya inek keminuman, dirusaknya kehormatan, hancur masa depan anak bangsa. Rijalul ghad, pemimpin-pemimpin masa depan, syubbanul yaum, anak muda yang hari ini sedang berada di hadapan saya, yang tadi pakai bahasa Inggris, itulah yang akan menjadi diplomat yang akan ditugaskan ke Amerika, ke Jepang, ke Inggris. Dari mana? Alumni hubbul watan duri, insyaallah. Amin. Ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Masa iya kami yang dari pesantren bisa menjadi diplomat, Pak Ustaz? Bisa. Dua-dua tinggal kau pilih, mau jadi diplomat atau jual tomat. Ustaz menyepelekan penjual tomat, dua-duanya bermakna. Anak ubul watan duri yang kemarin mana? Lulus di Deplu, TOEFL 550, TOEFL, Test of English Foreign Language. Yang ingin mendalamkan lagi bahasa Inggrisnya, tamat dari sini, dalamkan bahasa Inggris ke kampung Inggris, Pare di Jawa Timur. Oh, kawan saya beberapa pergi ke sana 6 bulan balik lancar bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya lancar juga. Bahasa Jawa itu bonus tambahan. Bahasa Arab jangan tanya lagi, di Ubul Watan sudah selesai. Bahasa Inggris tinggal dipertajam lagi. Dapat beasiswa dari ANU. Oh, ada pula ANU ngasih beasiswa. Apa itu ANU? Australia National University. Ustaz tahu dari mana? Saya ceramah di Canberra, Sydney. Saya mau ngasih tahu, saya ceramah di Australia. Walaupun diusir di Hongkong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Artinya kalian terbang sejauh mata memandang, tapi tatkala hari petang kalian pasti akan pulang, karena kalian tahu di mana letak sarang. senyasar-nyasarnya anak pesantren, sesesat-sesatnya anak pesantren, tahu dia mana jalan balik insyaallah. Oleh sebab itu maka ibu bapak selamat. Bapak ibu yang anaknya di Darul Arafah, di Darul Mukhlisin, di Darul Muttaqin, di Islamic Boarding School, di Hubbul Watan, itu sudah selamat insyaallah. Maka mati kita, mereka yang bangun malam diambilnya air wudhu, salat sunat wudhu dia 2 rakaat, habis itu dia pun salat tahajud 8 rakaat, ditutupnya witir 3 rakaat, habis itu dia pun berdoa rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang lain bangun juga tengah malam, dihidupkannya TV Real Madrid Barcelona. Anak yang lain bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, kencing, kencing, kencing, kencing. Bangun malam cuman kencing, itu apa? Bangun malam buang air kecil, ambil wudhu, usalli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala, usalli sunnatal hajat. Apa hajat-hajatmu? Nah, sebutkan dalam hati, tak perlu kau lafazkan. Usalli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Hajat kau apa? Aku mau melamar kerja Pak Ustaz. Cukup dalam hati, tak perlu diucapkan. Usalli sunnatal hajat melamar kerja lillahi ta'ala. Tak perlu. Yang mau berbini, usalli sunnatal hajat mau berbini sekali lagi lillahi ta'ala. Ibu jangan marah dulu, istri pertamanya meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau memohon, mohonlah pada Allah. Kata sambutan Bapak Bupati Bengkalis dibacakan oleh Bapak mewakili Bupati Bengkalis. Apa yang Ustaz garis bawahi dari kata sambutan Pak Amril Mukmin tadi? Kayu akan dinilai dari ukirannya. Tadi begitu kata sambutan selesai dibaca, semua tepuk tangan. Tak tepuk tangan paham, tak tidak. Ada yang saya ambil tadi. Setiap kata sambutan itu harus ada yang kita ambil. Kata sambutan dari Buya saya ambil. Duit yang sudah dibawa, jangan bawa balik lagi. Yang bawa balik, hilang, tengoklah. Kata sambutan dari Pak Bupati, kayu akan dinilai dari ukirannya. Kayu api untuk membakar ayam, kayu kursi yang diletakkan di ruang tamu, sama-sama kayu. Kenapa yang satu jadi kayu api, yang satu menjadi kayu kursi? Dilihat dari ukirannya. Begitu juga dengan manusia. Sama-sama manusia, sama-sama punya kepala, sama-sama bernafas, sama-sama berdaging, sama-sama berdarah, tapi yang satu ditinggikan kualitasnya. Kenapa? Karena ada ayat yang dibacakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, pertama beriman, walladhina utul ilma, dan orang yang berilmu darajat. Darajat, jangan tinggalkan tanah bu, tinggalkanlah tanah untuk anak kita bang. Abang kalau kerja beli tanah, beli tanah, beli tanah. Berapa banyak orang meninggalkan tanah kepada anak? Setelah bapak mati, anak menjadi tukang jual tanah, sekarang membersihkan tanah orang. Tinggalkan emas banyak, akhirnya dijual. Mau nikah jual emas, punya anak jual emas, anak nikah jual emas, akhirnya menjadi penjual emas. Bukan punya toko emas, tukang jual emas. Asal susah, jual emas. Al-ilmu yahrusuka, tinggalkan ilmu kepada anak-anakmu, dia akan menjaga engkau. Wal malu anta tahrusuhu, tapi kalau kau tinggalkan harta, maka dia yang akan menjaga harta itu kalau dia pandai. Tapi kalau tidak, maka akan habis terjual. Oleh sebab itu, maka apa yang saya sampaikan malam ini menjadi iktibar buat kita semua. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. berawal dari 10 kurang 15 sekarang pas jam 11 75 menit kita bersama. Mudah-mudahan 75 menit ini bernilai amal soleh jihad fi sabilillah. Amin. Siapapun yang datang tablik akbar ke Hubul Watan nanti, dengarkan kajiannya, masukkan anak-anak kita, berikan harta terbaik kita, karena setelah kita mati menghadap Allah, mereka inilah yang akan tetap mengalir. Ilmun yuntafa'ubi sodaqatun jariyah, ilmun yuntafa'ubi waladun salihun yadaulah. Maka di akhir majlis mari kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Al-Quran, selamat dari riba, zina, narkoba, dan yang paling penting saat kita mati sakaratul maut, mereka yang akan berbisik ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.